bien. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kesempatan terakhir ini kita akan manfaatkan kurang lebih 45 menit maksimal untuk menjawab beberapa pertanyaan yang insyaallah daurah ini akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Mu'ti Petanahan Kebumen Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan pertama yang masuk adalah amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Bagaimana maksudnya? Sudah dijelaskan. Maksud fardu kifayah adalah kalau sudah dilakukan oleh sebagian dari kita, dari umat Islam, sebagian ulama, sebagian dai, maka sudah cukup terhitung terlaksana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah terhitung. Tidak harus menunggu semua orang melakukannya, semua dai melakukannya. Jadi itu makna fardu kifayah. Ada pertanyaan bahwa bolehkah kita mengambil ilmu dari seorang yang akhlaknya jelek atau kurang baik? Subhanallah. Kalau akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang merugikan orang lain seperti khianat, membolimi orang, suka berdusta, atau akhlak-akhlak lainnya yang semisal itu, maka Anda pikir orang gak akan mengambil ilmu darinya. Dengan sendirinya orang-orang tidak akan mengambil ilmu darinya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaksud akhlak, karena di sini masih global, seperti dia mungkin beberapa kata-katanya kasar ketika menyampaikan ilmu, dan itu tidak baik. Tentu itu tidak baik. Tetapi kalau hanya sebatas itu, maka selama akidah dan manhaj dia adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, naam, yang tidak ternodai oleh noda-noda hizbiyah atau syubhat-syubhat lainnya, maka boleh diambil ilmu darinya. Sekali lagi perlu dirinci dengan rincian yang telah disebutkan. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ketika terjadi banyak fitnah di tengah-tengah kita, nah, banyak yang mengatakan hendaknya kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i. Nah, namun pada prakteknya tidak didapati dalam kajian-kajian ilmu tersebut bantahan atau peringatan tahzir terhadap syubhat dan orang-orang yang menebarkan syubhat. Nah, bagaimana tentang hal ini? Benar, kita harus menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah di masa-masa fitnah. Nah, kita harus menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah di masa-masa fitnah. Namun yang perlu didudukkan, apa itu fitnah? Bagaimana sih fitnah itu? Baru ini yang mungkin sering salah kaprah di dalam menerapkannya. Kalau ada tahzir dari seorang alim, yang memang dia ulama yang dikenal thiqah, luas ilmunya, terkhusus di bidang jarh wa ta'dil, memiliki kelebihan dibandingkan ulama-ulama lainnya dan diakui oleh ulama, semisal Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan yang semisalnya Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Mubil dahulu pada masa hidupnya. Nah, ketika ada tahzir dari seorang alim dari seseorang atau kepada seseorang terhadap seseorang, itu bukan fitnah namanya, itu ilmu, itu adalah ilmu. Sudah keluar fatwa dari ulama, maka kita beramal dengan fatwa tersebut. Ketika kita beramal dengan fatwa, kita menjelaskan bagaimana tentang da'i fulan, tentang tokoh fulan, Syekh misalkan Mukbil mentahzir dari dia. Ada orang lagi tanya, gimana tentang itu? Yang saya tahu Syekh Rabi mentahzir dari orang tersebut, maka waspada. Sudah, antum sibuk lagi dengan ilmu, belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar hadis, usul tafsir, usul hadis, belajar lagi. Ada orang lagi tanya, jelaskan lagi. Jangan malu, wallahu a'lam, ini fitnah. Saya enggak ikut campur. Ya, kita bagaimana tentang masalah ini? Katanya ada tahzir dari Syekh Rabi misalkan. Wallahu a'lam, ini fitnah, ini fitnah. Saya enggak ikut campur dalam ini. Belajar-belajar saja. Hadza keliru, justru dia penyebab fitnah. Justru orang ini yang melanggengkan fitnah, tidak amanah menyampaikan ilmu dari ulama. Berarti Syekh Rabi berbicara fitnah kalau begitu. Fatwa Syekh Rabi adalah fatwa fitnah. Na'udzu billahi min dzalik. Nah, Syekh dan masyayikh yang lainnya, orang yang paling berhati-hati dan lebih kesungguhannya dibandingkan kita menjaga kalbu beliau-beliau dari fitnah dan menjaga umat, mendidik umat dari fitnah, menyelamatkan umat dari bahaya fitnah, lebih serius dari kita, lebih sayang kepada umat dibandingkan kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi sikap kita ketika mendapatkan fatwa dari ulama, beramal. Kalau ulama mengatakan hati-hati dari fulan, waspadai dia, nah, maka di saat itu kita beramal, mewaspadai diri kita, jangan dekat-dekat, jangan menghadiri majelis-majelisnya, jangan mendengarkan ceramah-ceramahnya. Kalau ada orang yang terbawa arus dai tersebut, diingatkan hati-hati, sudah ada fatwa dari syekh. Nah, sudah. Nah, begitu semestinya. Barakallahu fikum. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuh." Kalau kalian mendapati orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat dalam omongannya, fatwa yang syubhat, dalil yang syubhat, hadis yang syubhat, nah, itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang berpenyakit kalbunya, sengaja mengikuti perkara yang syubhat untuk menimbulkan fitnah, kata Allah. Maka kata Nabi apa? Fahdharu, waspadai orang ini, jangan dekat-dekat. Itu nasihat Nabi. Loh, kok kita malah melihat orang yang syubhat, ulama sudah berfatwa, masih saja mengatakan, ini fitnah, saya enggak ikut campur. Ya akhi, tolong jelaskan. Oh, ini fitnah, kita sibuk dengan ilmu. Ternyata kalau kita teliti, dia termasuk orang yang paling malas dalam ilmu. Ya, selama ini saya dan asatidzah melihat, orang-orang yang berbicara seperti ini, orang yang paling malas dalam menuntut ilmu biasanya. Nah, jadi sekali lagi, perlu didudukkan bahwa kita harus sibuk dengan ilmu. Dan saya tambahkan, ibadah di masa-masa fitnah, betul. Namun harus ilmiah pula ketika menilai suatu permasalahan itu fitnah ataukah justru sebaliknya, itu adalah ilmu. Betul, itu fitnah. Orang yang sudah ditahzir itu fitnah. Tinggalkan, sibukkan dengan ilmu. Barakallahu fikum. Apakah tahzir juga berlaku bagi pelaku maksiat? Naam. Tahdir berlaku bagi pelaku syubhat dan pelaku maksiat, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Nah, hanya saja tahdir terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah, sejarah membuktikan Rasul mengajarkan, sahabat dan salafus soleh mendidik umat ini lebih serius di dalam menanganinya. Pelaku maksiat, peminum khamer yang suka merekrut anak-anak muda untuk narkoba, pelaku maksiat di dalam urusan perdagangannya suka menipu, suka berkhianat, dan kemaksiatan yang lainnya, wajib diingatkan umat dari bahaya orang ini. Jika telah dinasehatin, ternyata dia tetap dan bahayanya, unsur atau faktor negatifnya lebih dominan. Nah, hanya bedanya kalau pelaku maksiat, dia sendiri merasa dirinya kotor, buktinya dia tersembunyi-sembunyi. Antum lihat pelaku maksiat narkoba, apa sama dengan pedagang pulsa? Di sini agen narkoba, ya, menyiapkan pemesanan narkoba langsung malam maupun online. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Dia takut, dia malu, dia sembunyi-sembunyi karena maksiat. Ya. Barakallahu fikum. Pelaku korupsi juga demikian. Ya. Bahkan pelaku korupsi juga yang menulis slogan-slogan anti korupsi. Begitu, tapi beda dengan bid'ah. Pelakunya merasa dia sedang beramal soleh, sedang bertaqarrub kepada Allah, sehingga dia mengajak orang, menghimbau orang, merayu orang, mengeluarkan dana, infak untuk membela bid'ah dan penyimpangan tersebut, karena dia yakini sebagai kebenaran. Oleh itu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis dalam menyesatkan anak manusia ini dibandingkan program maksiat. Program bid'ah bagi iblis dan syaitan itu lebih gencar, lebih disukai dibandingkan maksiat. Karena kalau maksiat mudah sadar orangnya, merasa dirinya kotor dan malu mengajak orang lain menampakkan dirinya sebagai pelaku maksiat. Kalau bid'ah, beda. Itu jawabannya. Tetapi tetap pelaku maksiat yang membahayakan orang lain ditahdir. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Banyak pertanyaan baik sekarang ini maupun dalam kesempatan lain seputar masalah kasus-kasus politik. Maka ana nasihatkan kepada ahli sunnah, ini adalah masa-masa fitnah. Perbanyaklah ibadah di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid kalian. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Jangan nimbrung dalam pembicaraan-pembicaraan politik. Jangan hadir di majlis-majlis yang di situ dibicarakan tentang politik. Kalian sibuk berzikir, sibuk ibadah, sibuk menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jangan mengikuti apa yang ada. Oh, ini katanya lebih islami, partai ini lebih islami, yang ini lebih membela kepentingan Islam. Mari kita pilih ini, mari. Wallahu a'lam, kita enggak tahu di masa-masa seperti ini terlalu banyaknya reklame. Kita enggak bisa mengetahui. Maka dari itu seorang muslim dibimbing oleh Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, berkata ilmu, berkata yang bermanfaat, baik dalam pengertian sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, atau kalau enggak mampu, diam. Kata Nabi, jaga lisan. Dalam riwayat hadis Uqbah bin Amir, dalam Sunan Abi Dawud, dan yang lainnya dalam Sunan Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man najah?" Bagaimana jalan keluar, jalan keselamatan dari fitnah yang terjadi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, perhatikan baik-baik. "Amsik 'alaika lisanak." "Amsik 'alaika lisanak." wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Hendaknya kamu menahan diri, menjaga lisanmu dari berbicara di masa-masa fitnah ini. Ini masa fitnah seperti ini contohnya. Enggak ada fatwa dari ulama, enggak ada penjelasan dari ulama, yang ada hanya syubhat-syubhat, perbutan-perbutan, ambisi-ambisi. Ini fitnah. Maka kata Nabi, jaga lisanmu, jangan ikut berkomentar. Yang kedua, hendaknya rumahmu, tempat kediamanmu itu sebagai pelindungmu, kamu merasa senang dan tenteram di rumah. Dan yang ketiga, hendaknya engkau menangisi dosa-dosamu. Sekarang ini banyak merenung kita, dosa-dosa kita dalam bidang akidah, dosa-dosa kita dalam bidang manhaj, dosa-dosa kita dalam bidang akhlak, dosa-dosa kita dalam bidang muamalah, dosa-dosa kita dalam bentuk kolbu, amalan kolbu selama ini bagaimana. Tangisi dosa-dosa kita. Jangan nimbrung, jangan baca-baca media. Nanti antum akan keseret untuk komentar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berkata, bersikap, memfonis sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Nah, ini yang ada sekarang yang beredar media massa, cetak maupun elektronik, fitnah yang ada. Sulit dipercaya. Ambisi lawan ambisi. Mana yang jujur, mana yang pendusta, enggak jelas. Nah, maka dari itu, jangan mengikuti perkembangan berita-berita yang ada, khawatir antum keseret untuk berkomentar dan ikut campur. Nah. Bagaimana hukumnya seorang yang bermudah-mudahan dalam berhutang, sementara orang tersebut sudah tahu hukumnya? Kalau yang dimaksud bermudah-mudahan di sini, sedikit-sedikit hutang, sebentar-sebentar hutang, padahal sebenarnya dia bisa untuk menahan diri dan bersabar. Hutang untuk apa? Beli kursi sofa di rumah. Hutang lagi untuk apa? Untuk beli korden yang mahal harganya. Sebentar lagi hutang untuk apa? Beli mesin cuci. Sebentar lagi hutang untuk beli apa? Beli kulkas. Yang seperti ini gak baik. Sudah, kalau antum gak mampu beli sofa di rumah, pakai tikar. Alhamdulillah, rumah kita lebih bagus dari rumah Rasulullah dan para sahabatnya. Syukuri. Jangan memaksakan diri. Pinjam hutang untuk apa? Membelikan pakaian anak-anaknya yang bagus-bagus. Nah, ini takalluf. Berlebihan. Belikan baju yang sederhana. Yang penting menutup aurat, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Kalau antum tidak mampu. Nah. Dan ketika berhutang, antum harus jujur. Janji waktu yang telah disepakati dipenuhi. Jumlah uang yang dipinjam atau barang yang dipinjam juga harus ditunaikan. Jangan menunda-nunda. Kalau antum telah mampu dagang misalkan, ya, ini dagang sama ini, ketika ditagih, mana ya akhi, sudah jatuh tempo 2 bulan, sudah saya beri waktu tambahan 3 bulan, ini sudah 4 bulan. Afwan akhi, uangnya kemarin saya belikan untuk kulkas. Loh, keliru. Afwan ya akhi, uangnya kemarin yang mestinya saya setorkan untuk memperpanjang kontrakan rumah. Keliru, salah. Antum datang, sudah waktunya 2 bulan ditunaikan, temui, ini utangnya sekian. Saya pinjam pada antum 2 juta, janjinya tanggal 30 Maret ini sekarang. Tapi saya ini kebutuhan, subhanallah, ada kepentingan mendadak. Istri saya mau melahirkan, operasi. Boleh saya pinjam lagi? Begitu semestinya. Atau kalau dia itu uang perdagangan, boleh saya pakai dulu, saya pinjam? Karena mau operasi. Ya. Bukan untuk beli sofa, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Bagaimana sikap kita Ustaz terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat melalui alat-alat telekomunikasi seperti Facebook, internetan, BBM, WhatsApp, Masya Allah, lengkap. Ini alat-alat semuanya mengandung positif dan mengandung negatif. Praktek menunjukkan negatifnya justru sering mendominasi. Tergantung sejauh mana orang memiliki keilmuan untuk menilai bahwa ternyata negatifnya yang lebih dominan. Nah, begitu. Maka saya nasihatkan kepada ikhwan untuk berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan membuka hubungan dengan hubungan luas melalui media-media tadi. Kalau seorang sudah biasa berfacebookan atau BBM dan yang semisalnya, berarti hubungan dia semakin luas. Semakin banyak orang-orang gak dikenal. Baik orang-orang yang dikenal itu pengikut syahwat, yang punya kepentingan syahwat, syahwat ingin menipu, ya kan, sering terjadi penipuan ya melalui HP. Sering, tanpa saya sebutkan antum lebih tahu. Ya kalau yang mau ditipu dan dicuri itu uang kita, lah kalau yang mau ditipu dan dicuri itu istri kita atau para istri, ini para istri dengar ya. Hadirin ini dengar. Nah, lah kalau yang dicuri suami kalian, gimana? Jangankan di masyarakat umum, yang terjadi di masyarakat umum sudah terlalu banyak perceraian terjadi gara-gara BBM. Istri minggat gara-gara Facebook. Suami bukannya ta'abud yang syar'i, bukannya poligami yang disyariatkan yang dilakukan, malah yang dilarang, hubungan-hubungan yang dilarang melalui media-media itu tadi. Saya yakin seorang suami yang pembina, seorang suami yang pendidik, dia gak akan rela istrinya berfacebookan, berbbman. Saya yakin. Juga begitu istri yang sayang kepada suaminya, cinta kepada suaminya, dunianya dan akhiratnya, dia gak akan rela. Saya yakin. Sudah banyak cerita, terlalu banyak musibah terjadi, rumah tangga hancur. Nah, saya permisalkan seorang suami yang punya cemburu ya, dia gak akan rela istrinya duduk-duduk sore-sore di alun-alun. Iya kan? Minta izin, Pak, saya mau duduk-duduk di alun-alun. Pak, saya mau duduk-duduk di mall. Lu apa tujuannya? Ya duduk-duduk, lihat sana, lihat sini, Pak. Nah. Saya yakin suami yang punya pengetahuan sedikit tentang agama dan punya rasa sayang kepada istrinya dan cemburu, gak akan rela. Iya kan? Barakallahu fikum. Lah sekarang ini, kalau melalui media-media tadi, HP, Facebook, BBM dan yang semisalnya, teman cangkruannya istri kita, atau teman cangkruan, paham cangkruan ya? Teman ngobrol, teman curhat-curhatannya itu, sekupnya lebih luas dari sebuah mall ukuran 50x50 meter. Dunia. Istri antum bisa berhubungan dengan orang ada di Amsterdam. Iya. Loh kok gitu? Sudah terjadi banyak. sampai istri lari ke luar negeri. Bayangkan itu. Gara-gara hubungan-hubungan itu tadi. Perceraian banyak, saya berjumpa dengan seorang hakim pengadilan agama. Dia sebutkan bahwa dalam sebulan dia menangani lebih dari 300 kasus. Mayoritas kasus itu tentang perceraian, Ustaz. Subhanallah. Dan di antara sebab perceraian di zaman ini, di antara sebab terbesarnya adalah hubungan itu tadi. Ada yang minta izin istrinya untuk urusan dagang pakai BBM. Ternyata terjadi kemungkaran di sana. Saya yakin suami yang punya cemburu dan sayang kepada istrinya gak akan rela. Sebaliknya istri juga demikian. Ya. Barakallahu fikum. Dulu saya mau tanya kepada antum. Sebelum ada alat-alat ini, antum bisa berdagang, bisa cari maisyah gak? Bisa kan? Bisa hidup gak kasih makan anak istri? Alhamdulillah. Keluar alat ini. Berebut orang beli. Wah, nah. Dulu masih HP-nya model yang besar itu. Yang juga duifungsi atau multifungsi. Bisa untuk nelpon. Di suatu waktu jika terpaksa bisa untuk melempar anjing yang ngejar dia. Karena gak ada batu. Iya. Masuk perumahan elit gak ada batu antum. Yang ada paving dan aspal yang bagus. Nah, HP lemparkan. Harganya murah dan dia besar lumayan. Bisa mengusir seekor anjing. Kalau HP yang mahal-mahal. Ya. Tahu yang model gini-gini itu. Nah. Hah? Ya mikir-mikir. Lebih baik kaki saya digigit anjing daripada ini saya lempar. Barakallahu fikum. Maka dari itu. Ya. Berkembang HP. Berikutnya fasilitas ini, fasilitas itu. Beli lagi. Yang lalu belum rusak, ditaruh di lemari, beli yang baru. Enggak lama, enggak nyampe setahun, tawaran lagi. Muncul HP, kelebihannya ini, kelebihannya itu, kelebihannya ini. Rame-rame orang beli lagi. Ya, subhanallah. Ya ayyuhal wahai sekalian muslimin, sadarlah sadar. Enggak akan berakhir. Artinya terus itu akan mengganggu kehidupan kita. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada para suami dan para istri hendaknya menerima nasihat suaminya. Ya, tinggalkan itu semua. Sibuklah kamu mendidik anak, wahai para istri. Sibuklah kamu melayani suami di rumah, memasak, membersihkan. Jadi ibu rumah tangga yang islami. Nah, Allahul Musta'an. Nah. Apa nasihat Ustaz dan bagaimana sikap kita ahli sunnah terkait pendidikan anak-anak kita di mana masih bermunculan keinginan-keinginan untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah formal, meninggalkan pondok pesantren. Allah musta. Nasihat anak, sabarlah, didik anak-anak kalian dengan pendidikan ahli sunnah. Didik anak-anak kalian di bawah pendidikan dengan kurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Kurikulum yang sesuai dengan metode pendidikan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Nah, sekolah-sekolah formal itu banyak mengandung negatifnya. Baik dalam bidang akhlak, muamalah, bahkan sampai pada tingkatan akidah dan ideologi. Nah, barakallahu fikum. Beberapa waktu yang lalu salah seorang ayah atau orang tua siswi di SDIT SDIT ini, ya. SDIT SDIT, ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Islam campur filsafat, Islam terpadu dengan cara-cara Barat, nah, itu Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jadi terpadu campur aduk antara yang hak dan yang batil. SDIT SDIT itu sebenarnya munculnya dari Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu. Lah salafiyin latah, nggak punya percaya diri, nggak bisa menunjukkan identitas dia sebagai ahli sunnah berpegang teguh dengan Quran was sunnah dan manhaj para sahabat salafus saleh. Orang tua tersebut mengeluhkan salah seorang anaknya yang diberi tugas dalam lembaran tugas sekolah. Atau sebelum itu saya sebutkan, sebagian saudara kita yang mendirikan sekolah-sekolah model seperti itu, alasannya untuk mendapatkan ijazah. Tentu ijazah yang bisa diperhitungkan atau dia, ah, kenapa perlu ijazah? Dalam rangka untuk bisa sekolah di jami'ah Islamiyah. Masya Allah, cita-citanya bagus. Tentunya jami'ah Islamiyah kan gak akan menerima ijazah yang dari tingkat ibtidaiyah kan? Tingkat SD apa diterima di situ? Ijazahnya, loh kok SD? Nah, gak diterima. Sekolah lagi, harus mendirikan yang berikutnya. SMP IT. Ya kan? Diterima kira-kira ijazah SMP? Enggak diterima. Berarti harus ada SMA IT. Nah. Ya kalau syukur-syukur IT-nya itu Ibnu Taimiyah. Nah, kalau Islam terpadu, terpadu dengan apa ya, akhi? Nah. Perlu dipertanyakan terpadunya ini dengan apa? Bukankah demikian? Harus ditanya kan? Nah. Barakallahu fikum. Lah, sebagian orang tua itu, subhanallah, kalau terkait dengan kesehatan fisik anak-anaknya, perhatiannya luar biasa. Dia punya informasi-informasi, hati-hati dari makanan ini, berbahaya. Dapat merusak ginjal anak-anak kita. Karena ini mengandung zat ini, mengandung zat itu. Dia menghindari. Hati-hati loh, Bu. Kalau ke supermarket jangan beli yang ini berbahaya untuk anak kita. Masya Allah, luar biasa kesungguhannya. Tapi urusan kalbu anak-anaknya enteng, ringan bagi dia, walaupun tercemar oleh noda-noda akidah yang menyimpang. Merasa aman, nanti hilang-hilang sendiri. Subhanallah. Lah sekarang ikhwani fiddin barakallahu fikum, antum tahu hadis, atau sebelum itu saya lanjutkan. Nah, ternyata ketika ditanya, disebutkan, dinasihati, nanti kalian dalam pendidikan, model pendidikan seperti ini akan terseret untuk menerapkan model-model pendidikan atau pengajaran modul-modul materi-materi yang bertentangan dengan syariat Islam. Unggul nanti kita akan modifikasi, kita akan saring, kita akan filter. Kita bilang, mampukah kalian memfilter? Kalau kalian mampu memfilter sampai bersih, berarti kalian gak akan mampu mendapatkan izin. Faham? Kalau berhasil difilter sampai bersih, berarti kalian gak akan berhasil mendapatkan izin pendirian sekolah itu tadi. Karena itu ada syarat-syaratnya. Ya, begitu. Kecuali saringannya itu bukan pakai saringan filter yang kokoh. Saringannya kayak pagar itu. Jadi semua bisa masuk. Nah, ya. Nah. Bukan cuma nyamuk yang bisa masuk. Nah. Kucing bisa masuk. Nah. Karena filternya terlalu longgar. Nah, barakallahu fikum. Kalau kalian mampu memfilter, enggak, kata Ustaz, nanti kita berusaha di saat penyajian materi-materi itu kita bantah. Misalkan ada materi yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama. kita harus toleransi dengan semua agama. Kalau ada teman kita Kristen ingin mengadakan hari raya Natal, mau pinjam mobil pergi ke gereja, tolong berikan pinjam mobil sebagai bentuk toleransi beragama. Kalau dia mengadakan hari Natal, ucapkanlah, kirim SMS, kartu ini dan itu, selamat Natal. Itu sebagai warga negara yang baik, misalkan. Itu difilter saat nanti. Baik, difilter waktu pengajaran. Di waktu ujian gimana? Gimana mau memfilter di waktu ujian? Kalau ada soal-soal yang seperti itu. Ya, Ustaz. Sebagiannya mengatakan, ya diajarkan bahwa itu ya jawab apa adanya sesuai dalam buku paket, tapi jangan kamu yakini ya. Nah, subhanallah, mengajari anak kita untuk tidak jujur. Demi dunia dia harus berdusta. Subhanallah. Ini kegagalan pertama, bahkan kegagalan besar ini sudah dalam pendidikan. Barakallahu fikum. Saya katakan tadi, seorang siswi kelas 2 di SDIT ini, orang tuanya mengeluhkan tugas PR ini. Bukan ujian loh ini, PR. Ya. Sekali lagi, bukan ujian, tapi PR. Di sana berbicara tentang demokrasi. Dijawab oleh si siswi ini, demokrasi adalah hukum di tangan rakyat. Dalam dunia demokrasi bahwa suara terbanyak harus dihormati. Harus kita junjung bersama. Subhanallah. Suara terbanyak. Kalau suara terbanyak menginginkan adanya kebebasan anak-anak muda bertindak seenaknya dengan nama kebebasan, hak asasi manusia dan yang lainnya, sementara Allah dan Rasulnya melarang perbuatan itu, tapi karena suara terbanyak harus dihormati. Barakallahu fikum. Lokalisasi perjudian, lokalisasi perzinahan. Suara terbanyak mengatakan sebaiknya dilokalisasi karena sampai saat ini belum ada jalan keluar bagi mereka. Ya. Daripada mereka kesana kemari di tempat-tempat terpencar-pencar, lebih baik dilokalisasi saja. Setuju suara terbanyak. Kebetulan ada wakil yang Islami, tapi nggak boleh. Dalam Al-Quran dan Sunnah itu dilarang perzinahan, kok malah dilokalisasi. Harus ditutup apapun resikonya. Ya, kita menghormati saran dan keyakinan Anda. Tapi suara terbanyak mengatakan, ya sudahlah, dilokalisasi saja. Maka harus dihormati suara terbanyak. Nah, barakallahu fikum. Dan seterusnya dari berbagai kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nah, maka dari itu Islam mengatakan al-haq itu harus diamalkan walaupun satu orang. Al-haq yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harus diamalkan walaupun seluruh manusia atau mayoritas manusia menolaknya dan tidak suka kepadanya. Kebatilan harus dihilangkan walaupun mayoritas manusia menyukainya. Demokrasi mengatakan hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah. Diajarkan di sekolah-sekolah. Ya puan saja, ini al-haq harus disampaikan. Lah, siswi ini menjawab sesuai dengan buku paket yang ada. Ustazahnya menilai, memberi nilai A. A itu dalam bahasa Arabnya namanya darajatul imtiaz. Mumtaz. Bukan jayid jigdan lagi. Mumtaz jawabannya. Loh, katanya disaring. Loh, katanya dibantahin itu kebatilan-kebatilan, dibantah di hadapan murid. Lah, ini ngerjakan PR. Ya subhanallah, banyak di antara para pengampu pendidikan ini minimalnya tidak memiliki kemampuan sebagai pendidik. Kedua, tidak memiliki ilmu syar'i yang cukup untuk menilai batil sebagai batil, mungkar sebagai mungkar. Yang ketiga, dan ini parah, memang tidak amanah di dalam mendidik, mentarbiyah anak-anak. Antum tahu di sebagian buku-buku paket itu. Cerita-cerita khurafat. Bagaimana cerita tentang Dewi Sri. Yang sebagian petani memohon panennya agar berhasil menjadi panen raya. Dengan memberikan sesajen-sesajen. Peristiwa terjadinya kota Pekalongan, seorang yang sakti. Yang memiliki kekuatan ini dan itu. Yang itu hanya milik Allah. Tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ditampilkan di sana. Barakallahu fikum. Dan berbagai kemungkaran yang lainnya. Ilmu filsafat. Karena kita mendapati di salah satu MA-nya. Ya, Ibtidaiyah enggak cukup, Tsanawiyah enggak cukup, maka harus Aliyah. Salah satu buku paketnya itu tentang ilmu kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu filsafat. Yang Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, sekali lagi, imam kita. Mau ikut siapa lagi? Mau ikutin kemauan kita, hawa nafsu kita? Mau ngikutin bisikan-bisikan orang barat? Orang-orang liberal, orang-orang sekuler? Atau kita mau ikutin para ulama kita? Al-Imam Syafi'i, sekali lagi, bukan Ustaz Fulan, bukan Ustaz Fulan. Al-Syafi'i mengatakan, yang pertama, hukmi fi man ta'allama ilmal kalam, ayyudraba bijaridin nakhl, wa yutafu fil asyair, wa yuqalu inna hadha jaza'u man ta'allama ilmal kalam. Keputusanku, hukumku, terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, adalah dicambuk dengan pelepah kurma, kemudian dibawa keliling di kampung-kampung seraya diumumkan, kata Imam Syafi'i, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu filsafat atau ilmu kalam. Kita lebih pandai dari Imam Syafi'i? Kita lebih sayang kepada umat dibandingkan Imam Syafi'i? Kalau ada yang mengatakan iya, kita sombong. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, la'an al-qawwa' azza wa jal bikulli dhanbin siwa asyrik ahabbu ilayya min an al-qawwa' azza wa jal bi'ilmi al-kalam. Aku bertemu Allah, berhadapan dengan Allah di hari kiamat, di hari pengadilan, dengan membawa segala jenis dosa selain dosa kesyirikan, lebih aku sukai dibandingkan aku bertemu Allah dengan membawa ilmu kalam. Kita lebih pandai dari Imam Syafi'i, lebih bertakwa. Sadar wahai kaum mukminin, wahai ahli sunnah, tawadhu'lah kepada Allah, kepada kaum muslimin, kepada ulama. Dan sekarang ini diajarkan ilmu kalam. Ketika kami dengan para asatidah duduk, kebetulan kita punya buku paketnya dan soal-soal ujiannya. Ya, soal-soal ujian. Kita duduk asatidah loh ini, muridnya masyayikh loh. Ya. Saya bacakan soal. Soal. Monggo dijawab. Ilmu kalam. Ini pertanyaannya saya baca. Jawabannya A begini, B begini, C begini, D begini, mana? Ustadz-ustadz yang ilmuannya lebih dari saya semuanya itu, gak ada yang bisa jawab. Saya juga gak bisa jawab. Yang bacakan soal itu gak bisa jawab. Yang B apa, yang C apa, yang A apa, yang D ini jawabannya. Diam semua ustadz, bengong. Gak tahu. Nah, sekarang saya bacakan bab yang terkait dengan pertanyaan ini dari buku paketnya. Saya buka buku paket, saya cari babnya. Nah, nih, dengarkan. Saya baca gini, gini, gini. Langsung ustaz-ustaz ngangkat tangan. Kayak cerdas cermat. Nah, itu jawabannya yang C. Yang C, yang C. Ya. Kapan baru bisa menjawab? Setelah belajar. Setelah sinau. Setelah belajar. Kalau enggak belajar, enggak bisa. Berarti murid-murid kita kalau mau ujian harus belajar ilmu kalam. Kalau ketemu Imam Syafi'i, murid-murid kita itu dicambuk dengan pelepah kelapa karena enggak ada kurma di sini. Nah. Kalau ketemu Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya pelajaran akhlak di MA-nya itu tadi. Karena ibtidaiyah dulu enggak cukup, berikutnya mendirikan yang jenjang berikutnya. Enggak cukup lagi, lanjut yang berikutnya lagi. Sekarang sudah semakin jauh, enggak tahu nanti 10 tahun ke depan akan jadi seperti apa pendidikan Ahli Sunnah ini. Wahai saudara-saudaraku, takutlah kepada Allah. Embanlah amanah ini dengan baik. Sungguh itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengikuti kemauan umat. Umat harus mengikuti kemauan Al-Qur'an, kemauan sunnah, bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama. Umat ini butuh dibimbing. Nah, lah dalam pelajaran akhlak, materi akhlak di sana ditanamkan bahwa sistem pembinaan terbaik untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, sistem pembinaan mental terbaik untuk masyarakat adalah sistem tarekat tasawuf. Maka dalam buku akhlak itu ditanamkan di situ. Tarekat itu apa? Macam-macam tarekat. Naqsyabandi, Tijani, Qadiri, Barakallahu Fikum, dan yang lainnya. Apa tokoh-tokohnya masing-masing tarekat? Ini. Kelebihan masing-masing tokohnya. Ya. Sehingga murid-murid itu bisa terkagum-kagum. Zikir masing-masing tasawuf itu tadi, tarekat tersebut. Apa kelebihan zikir ini dan seterusnya? Ya subhanallah. Begitu juga pas saat kita membaca soal ujian. Nih sekarang ujian akhlak. Monggo asatidzah dijawab. Ustadz-ustadz loh ini. Yang sering ngajarin antum akhlak ya, kitab-kitab akhlak Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, monggo dijawab. Oh, ini pelajaran kecil, para ustaz sudah profesor di bidang ini. Nah, monggo dijawab. Saya bacakan soalnya gini, jawabannya A, B, C, D. Enggak ada yang bisa jawab. Saya buka seperti yang sebelumnya. Bab yang terkait dengan pertanyaan itu. Ustaz-ustaz mendengar. Eh, padha ngajung. Jawab, yang B jawabannya. Kapan bisa menjawab? Setelah belajar. Berarti anak didik gak mungkin ikut ujian tanpa belajar. Dia harus menjawab sesuai yang dimaukan agar minimalnya mendapat nilai bisa lulus. Walaupun cuma 6 nilainya, gak nyampe 7, yang penting lulus. Berarti belajar anak didik mendustai dirinya. Itu kalau gak melekat syubhat. Salaf mengingatkan hati-hati dari al-bid'ah dan buku-buku kitab-kitab mereka. Hati-hati anak-anak kita wajib dijaga. Maka ayuhas salafiyun, sabarlah. Al-Quran dan sunnah ini membutuhkan dari kita iman dan kesabaran. Bukan tanpa konsekuensi. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Baik pelanggaran itu tadi, pelanggaran-pelanggaran terjadi pada kurikulum. Pelanggaran yang terjadi pada tingkatan para pengajar. Atau pelanggaran dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Tidak cukup waktu untuk berbicara tentangnya. Singkat cerita, sabar dengan pendidikan model pondok pesantren. Umat sangat butuh kepada ulama. Umat sudah enggak butuh dokter. Dokter sudah banyak, bahkan tidak sedikit dokter yang enggak jadi dokter. Faham? Dokter buka toko. Ada. Sarjana ekonomi cum laude, jual soto empal gentong. Ya. Insinyur teknik sipil. Ya. Jualan kerupuk, produksi kerupuk. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah umat butuh kepada dai-dai yang jujur. Dai-dai pembina, bukan dai-dai yang menjual ayat-ayat Allah demi mendapatkan simpati manusia. Dai-dai yang berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, akidah para sahabat, khulafaur rasyidin, para imam kita yang 4, al-imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Malik, wa Abu Hanifah, mazhab dan akidahnya al-imam Bukhari, al-imam Muslim, dan yang lainnya. Itu umat sekarang butuh kepada ini. Bukan ulama yang bisa menjual fatwa. Fatwa bisa diperjualbelikan tergantung siapa yang mau membayar lebih besar. Umat butuh kepada ini. Kalau bukan anak-anak kita yang kita persembahkan untuk umat. Kalau kita sendiri belum sadar untuk itu. Siapa lagi? Ini yang bisa Anda jawabkan karena keterbatasan waktu. Ana memohon maaf kepada antum semuanya. Kita akhiri majlis ini walaupun pertanyaan masih banyak. Semoga ada media lain dan kesempatan lain yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada diri antum semuanya, pada panitia, kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Di samping ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ana juga sangat berharap ta'awun dari antum, masukan, nasihat dengan ilmu dan ilmiah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.